بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada fasal yang kedua berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita baca sebagian penjelasan tambahan dari Syekhuna Kamal Al-Adali rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembahasan seputar sifat. Di antaranya ketika seorang diajukan pertanyaan, apakah sifat itu merupakan kadar tambahan atas dan jawabannya bagaimana, Indah Karifi? Pembagian sifat secara umum menjadi berapa? Indahnya Ahmad, tiga apa saja? Yang murni berupa sifat kesempurnaan, bagaimana ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengannya. Terus sifat yang murni berupa kekurangan, bagaimana? Allah Maha Suci darinya, tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Yang ketiga, nah, sifat yang dari satu sisi menunjukkan kekurangan, di sisi yang lain menunjukkan kesempurnaan tatkala datang dalam konteks muqabalah. Maka yang seperti ini, kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah pada sisi kesempurnaan. Seperti sifat makar. Makar kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat makar atas orang-orang yang membuat makar terhadapnya. Ini menunjukkan kesempurnaan di mana Allah mampu na'am membalas makar apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ingin berbuat makar. Baik. Sekarang kita baca ahwalun nas ma'a sifatillahi azza wa jalla. Keadaan manusia bersama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, manusia hubungannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensikapinya bagaimana? Nah, keadaan mereka bermacam-macam. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa yanqasimun nasu fis sifati ila thalathi aqsam. Manusia pada pembahasan sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga macam, menjadi enam macam. Ismani yakulani tajri ala zahiriha. Wa qismani yakulani ala khilafi zahiriha wa qismani yasqutun. Dua golongan yang mengatakan bahwasanya sifat itu na'am kayyim diarahkan sesuai dengan zahirnya, yaitu maknanya dibawa kepada zahirnya. Dan dua golongan yang mengatakan bahwasanya sifat tersebut dibawa kepada makna yang menyelisih zahirnya. Dan yang ketiga, dua golongan yang mereka diam. Tayyib. Qala ammal awwalun fariqan minhum ghalaw fi zahiriha famathalu sifatillahi azza wa jalla bi khalqi. Nah, mereka-mereka yang membawa sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna zahir, mereka katakan yaitu golongan yang ghulu. Nah, golongan yang melampaui batas dalam menetapkan zahirnya sehingga mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wahumul mumatsilah. Mereka ini mumatsilah. Mumatsilah sama dengan musyabbihah, yaitu yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian wa fariqun akhadhu bi dhahiriha min ghairi taqyifin wala tamtsil wala ta'tilin wala tahrif. Satu golongan lagi, karena ada dua golongan yang menetapkan nama sesuai sifat-sifat sesuai zahirnya, tapi yang satu hulu dalam menetapkan sehingga menyamakan dengan makhluk. Satu golongan lagi, mereka mengambil zahirnya tanpa membagaimanakan dan menyamakan, tanpa pula menolak dan memalingkan maknanya. Mereka ini adalah ahlus sunnah. Baik. Ini dua golongan yang pertama. Satu mumatsilah, satu ahlus sunnah. Amal akharan, adapun dua golongan yang lain, yaitu yang mereka mengatakan sesuatu yang menyelisih zahir. Fariqun minhum antalu sifat. Satu golongan di antara mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu bi khilafi dhahir, mereka mengatakan dengan sesuatu yang menyelisih zahirnya. Wa fariqun yu'attilun al-ma'na mithal istawa atau ila istawla. Nah, mereka mengatakan dengan sesuatu yang menyelisih zahir. Tayyib. Menyelisih zahir yaitu dengan mentaktilnya. Mereka tolak. Nah, satu golongan, nah, mereka menolak dari isi maknanya, yaitu yang pertama afanihillah, menolak sifat itu pada dasarnya, ditolak. Kemudian satu golongan lagi menolak maknanya, seperti istawa, mereka katakan istaula. Ini sama masuk kategori mu'attilah. Kenapa? Karena tidak menetapkan tayyib sifat itu sesuai zahirnya. Tayyib. Nah, orang-orang yang menta'til makna, meniadakan makna yang hak kemudian diganti dengan makna yang batil, wa haula hum arba'u tawa'if. Mereka itu ada empat golongan, empat firqah, yaitu al-asy'ariyah, wal-mu'tazilah, wa ghulatul jahmiyah, wal-qaramithah, wa ghulatul ghula. Al-asy'ariyah, al-mu'tazilah, ghulatul jahmiyah, wal-qaramithah. Kemudian ghulatul ghula. Asy'ariyah menetapkan sebagian, tapi apa, mereka dalam menetapkan menyelisihi makna yang zahir. Kemudian Mu'tazilah sama. Mereka apa? Meniadakan makna yang hak. Kemudian Ulatul Jahmiyah wal Qaramithah, mereka lebih parah lagi. Qaramithah firqah batiniyah, firqah kufur. Demikian pula Ulatul Ulah. Amma sakitun fahum ala fariqain. Adapun golongan yang mereka diam, ia terbagi menjadi dua firqah. Fariqun fawaddal ilma ilallah. Satu golongan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Yaqulun manadri ma aradallahu bihadza. Wa hadha biha wa hiya tariqatu katsirin minal fuqaha. Mereka mengatakan, ya kami tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan hal ini. Dan ini adalah metode kebanyakan para fuqaha. Kemudian wa fariqun la yaziduna ala tilawatil Qur'an wa qira'atil hadis. Mu'aridina biqulubihim wa alsinatihim. Nah, satu golongan lagi mereka apa? Dalam menetapkan dalam sikap sifat tidak lebih dari sekedar membaca Al-Qur'an. Baca saja. Naam. Tayyib. Kemudian baca hadis. Mu'ridin, ini yaknya satu saja kalimat. Mu'ridin bi qulubihim wa alsinatihim, tapi mereka apa? Berpaling dengan hati-hati dan lisan-lisan mereka. Ini pembagian secara global yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Fatawa Hamawiyah. Berarti semuanya ada 6 golongan, 2 golongan yang menetapkan zahirnya Hanifilah, cuma satu menetapkan zahir tapi kebablasan sehingga menjadi mumatsilah. Mereka tetapkan sifat tapi melampaui batas sehingga menyamakan dengan sifat makhluk. Satu golongan yang hak yaitu ahli sunnah, mereka menetapkan sifat sesuai zahirnya tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan. Kemudian 2 golongan yang berkeyakinan dengan keyakinan yang menyelisih zahir, ini ahlu ta'til. Ahlu ta'til yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Kemudian ahlu ta'til yang meniadakan makna yang hak, yang disebut dengan tahrif. Jadi ta'tilul makna ikhwanifillah ini sama dengan tahrif. Ya, jangan bingung. Yaitu mereka meniadakan makna yang hak, maksudnya mereka mengubah makna yang hak menuju kepada makna yang batil yang mereka inginkan. Kemudian 2 golongan yang diam yaitu mufawwidhah. Yang pertama al-mufawwidhah, yang mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang hanya sekedar membaca saja tapi hatinya berpaling, demikian pula lisannya. Tayyib. Ini sekilas tentang kondisi manusia berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengenai hal tersebut, afanifillah, semakin jelas bagi kita pentingnya memahami kaidah-kaidah yang benar dalam permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujud. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya adalah sifat kamal, sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari semua sisinya. Nah, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang tidak ada cacat dan celah padanya sedikit pun. Qala rahimahullah, kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzah wal hikmah wal 'ulu wal 'azamah wa ghairi dzalik. Sebagai sifat hidup, hidupnya Allah hidup yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Hidup yang sempurna itu yang bagaimana? Hanafi. Yaitu hidup yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidup yang sempurna. Nah, juga tidak terkena berbagai macam kekurangan seperti lelah, tidur, dan seterusnya. Wal ilmi, dan ilmu. Ilmu yang sempurna yang bagaimana? Wahyu. Taib. Nah, yaitu ilmu yang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berilmu. Nah, ilmu yang sempurna yang tidak diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan dan tidak mengalami kelupaan, serta ilmu yang melingkupi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-qudrah, sifat qudrah yang sempurna itu yang bagaimana? Apa mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan qudrah. Qudrah yang sempurna. Kemampuan yang sempurna yaitu nah, qudrah yang sempurna adalah segala sesuatu yang dikehendaki mesti mampu untuk dilakukan. Nah, tidak ada sesuatu pun yang apa? Allah tidak mampu. Nah, kemudian as-sam', al-basar, ar-rahmah, pendengaran, penglihatan, rahmat, dan izzah, kemuliaan, hikmah, kebijaksanaan, ketinggian, dan keagungan, dan yang lainnya, semua ini adalah sifat-sifat yang jelas, sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Waqad dalla 'ala hadza as-sam'u wal-'aqlu wal-fitrah. Dan telah menunjukkan atas hal ini dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. As-sam' yang dimaksud adalah dalil sam'iyah, yaitu dalil yang berasal dari wahyu. Ini maksudnya as-sam'. Wal-akal, ya dalil akli, dan fitrah dalil berdasarkan fitrah manusia. As-sam' adapun dalil sam'i yang berasal dari wahyu. فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى هُوَ الْوَصْفُ الْأَعْلَى. Bagi Allah Subhanahu, bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirah, untuk mereka مَثَلُ السَّوْءِ. Dan sifat yang buruk. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mathalul a'la, yaitu sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, sifat yang maha tinggi yaitu sifat-sifat yang maha sempurna adanya. Wa huwa al-azizul hakim, dan dia adalah al-aziz al-hakim. Juga ayat yang menunjukkan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dalam hadis, inna dhammi Zain, nah inna madhi Zain wa dhammi Shayn. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzakallah. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang demikian. Yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, maka itu adalah bagus, yang betul-betul bagus yang dipuji. Dan apabila Allah mencela, mesti yang dicela itu memang buruk. Adapun manusia tidak. Wa amal aqlu fa wajhuhu anna kulla mawjudin haqiqatin fala budda an takuna lahu sifat. Imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Adapun dalil secara akal, maka bagaimana penjelasannya? Yaitu bahwasanya semua perkara yang ada secara hakikat, ada secara hakiki, mesti dia memiliki sifat. Maka kemungkinannya sifat yang ada padanya adalah sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Wa tsani batilun bin nisbati ila rabbil kamilil mustahiqqi lil ibadah. Adapun sifat yang kedua, yaitu sifat yang apa? Apa sih? Sifat naqas, sifat kekurangan, itu batil kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna yang pantas untuk diibadahi. Wa li hadza adhara Allah taala butlana uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqsi wal ajzi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebatilan keilahian para berhala. Nah, dengan apa? Mensifatinya dengan kekurangan dan ketidakmampuan. Tatkala berhala itu tidak mampu, sifat-sifatnya sifat kekurangan, maka tidak pantas untuk diibadahi. Faqala ta'ala wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ini jelas. Nah, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah. Menyembah sesuatu yang tidak mampu mengkabulkan doa dan permintaan mereka pada hari kiamat. Dalam keadaan yang dimintai doa itu lalai dari orang yang memintanya. Ini tidak pantas ibadah yang seperti ini. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah tidak mampu menciptakan sesuatu pun, dan mereka bahkan diciptakan. Mereka itu mayat-mayat, tidak hidup secara sempurna, mesti mengalami kematian dan mereka tidak sadar. Nah, kapan mereka akan dibangkitkan? Waqala Ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusir wa la yuni 'anka syai'an. Ibrahim menghujat bapaknya. Baik, dikarenakan apa? Dikarenakan bapaknya menyembah berhala. Maka didawahi oleh Ibrahim, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu mencukupimu sedikit pun, memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun. Wa idqala Ibrahim li abihi azab. Jelas ini bapaknya, ya tidak? Dan memanggil ya abati. Tapi sebagian orang-orang sufi ya fanfila tidak terima. Nah, katanya apa? Ya abati di sini maksudnya paman. Yang kafir itu pamannya Nabi Ibrahim, adapun bapaknya enggak kafir. Nah, bapaknya enggak kafir. Ini adalah apa? Buah pahit dari apa? Keyakinan mereka bahwasanya semua silsilah yang dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, semuanya tidak boleh ada yang kafir. Nah, dari keyakinan sufi ya. Sampai Nabi Ibrahim, sampai ke atas terus evanifilah, sampai Nabi Adam, mereka punya silsilahnya. Dan apa? Mereka yakini semuanya adalah apa? Muslim muwahhid. Ini jelas menyelisih apa? Menyelisih zahir Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ab, mengatakan bapak. Tapi mereka palingkan, tidak, bukan bapak itu, tapi paman. Baik. Sebagaimana mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menegaskan bahwasanya inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Mereka katakan yang dimaksud bapak di sini siapa? Pamannya, yaitu Abu. Abu siapa? Hah? Abu Thalib. Mereka pun tidak terima. Abu Thalib mereka masukkan kategori yang beriman. Siapa paman Nabi yang jelas kekufurannya? Abu? Abu Jahal atau Abu Lahab? Hah? Abu Lahab atau Abu Jahal? Hah? Hah? Baik, kedua-duanya kufur, tapi siapa yang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Abu Lahab, siapa namanya? Hah? Abdul Azza bin Abdul Muttalib. Kalau Abu Jahal? Amr bin Hisham. Baik. Mereka palingkan apa? Bapaknya Nabi bukan yang dimaksud, bapaknya Abdullah. Kenapa? Silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya muslim katanya. Ini adalah apa? Keyakinan yang batil, dalam artian menolak nas-nas yang sahih kepada Nabi. Termasuk ayat ini akhirnya mereka palingkan. Nah, Ibrahim menghujat bapaknya dalam ayat jelas, ya abati. Tidak akan ada na'am dalam bahasa Arab afanillah memanggil na'am taib paman dengan ya abati, panggilan seperti ini. Apalagi ini dhahir Al-Qur'an. Tidak boleh kita palingkan kecuali dengan dalil yang lain. Kemudian juga Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan kepada kalian sedikit pun dan tidak memadharati kalian, tidak mampu menimpakan kemadharatan? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kenapa kalian? Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Tidakkah kalian berakal? Sehingga dengan akal yang sehat ya khanifillah menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna. Kenapa? Karena dialah yang berhak untuk diibadai. Sebab yang tidak sempurna sifat-sifatnya tidak berhak diibadai. Thumma innahu qaltabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluqi sifatu kamalin wa hiya min Allah ta'ala fa mu'til kamali awla bi. Kemudian merupakan perkara yang telah sabit dengan apa? Dengan indera dan dengan apa? Dengan kesaksian kita. Kita menyaksikan secara langsung bahwasanya makhluk memiliki sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat yang asalnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Misalnya di antara sifat kesempurnaan yang kalau ada sifat ini seorang dianggap apa? Dianggap utama seperti ilmu. Kemudian melihat tentunya sempurna dibandingkan yang tidak melihat. Mendengar sempurna dibandingkan yang tuli dan seterusnya. Nah, tentunya khanifillah, kalau makhluk yang memiliki sifat-sifat itu dikatakan oh ini tidak sempurna, walaupun penuh dengan kekurangan. Maka yang sifat itu asalnya dari Allah, maka zat yang memberikan sifat-sifat tadi tentunya lebih utama untuk memiliki apa, sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Nah, makanya di sana ada kaidah ikhwanifillah, nam kullu sifati kamalin fi haqqil makhluk in amkana an yattasifa bihil khaliq fal khaliq awla bi. Semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk apabila mungkin untuk disifati Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, maka Allah lebih berhak untuk bersifat dengannya. Baik. Ini dalil secara akal. Ada pun dalil secara fitrah dan seterusnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanallah.